hampa membentang cakrawala. Itulah persadaku, permata khatulistiwa, bertabur suku bangsa, ragam macam budaya. Seribu perbedaan tak merubah bangsaku. Kehormatan hanya untuk bumi Indonesia. Bangun bangsamu, maju bangun negeriku, tunjukkan negeriku, maju bangun bangsaku. Maju bangun bangsaku, bangkit wajah negeriku, tunjukkan pada dunia kehormatan hanya untukku, bumi Indonesia. Untuk bumi Indonesia.